Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ya, jadi seperti yang telah tersebar melalui pamflet dan media-media lainnya, ya, kita di sini akan belajar bagaimana menegakkan tauhid kita atau betul-betul memurnikan tauhid. Kalau ada orang yang kemarin mengatakan bahwa dia baru saja melaksanakan maulid Nabi. Kalau saya katakan maulid Nabi, apa yang terpikir di benak kalian? Hari lahir Nabi. Hah? Telur? Songklo? Apa yang terbenak? Apa yang terbayang? Ya, Ustaz Dasar. Ya, taib. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, apa kejadian? Ya, ini ya sebenarnya nama saya hubung-hubungkan sama maulid. Tapi saya ingin bertanya, panitia tidak boleh jawab. Ya, iya, panitia tidak boleh jawab. Apa kejadian yang terjadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Perang gajah, perang gajah. Jadi gajah bawa pedang gitu. Ya apa? Gajah menyerang. Ya, gajah menyerang, lalu jerapah menendang dan gitu. Jadi saya tanya sini, apa? Panitia tidak boleh jawab. Pasukan gajah. Menyerang Ka'bah. Kenapa dari tadi gajah melulu? Iya. Ya, menurut surah Al-Fil. Itu sudah awam, awam. Anak PAUD aja tahu itu. Ya, tapi yang ingin saya tanya, apa yang terjadi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir? Yang tolong please jangan dihubungkan lagi sama gajah. Kasihan dia, lagi cari makan kita fitnah terus. Ayo, apa-apa? Coba bisa. Ya? Diserang oleh burung ababil. Burung ababil. Astaga, saya kadang dulu saya tuh terkagum-kagum sama burung ababil deh. Karena subhanallah, dia membawa batu yang dikatakan batu itu dari neraka. Ya, baru kemudian dilemparkan ke pasukan Abraha. Tapi sekarang, ya Allah ya Rabb. Kalau dulu ada namanya burung ababil penegak tauhid itu mujahid. Sekarang yang lagi ngetren anak ababil. Ya kan? Ada yang jadi ngetren anak ababil sekarang yang fotonya enggak beres-beres di Facebook. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mungkin telah luput dari pikiran kalian, entah mungkin karena kebanyakan nonton sinetron ababil atau dan lain-lain, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, api majusi itu padam. Api majusi yang terkenal tidak pernah padam itu padam. Dan kemudian dinding kerajaan Persia yang terkenal keras yang bukan main itu retak. Ini apa kira-kira hikmah dari kejadian ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dan kemudian ada di sekitar kita itu untuk menegakkan tauhid dan memusnahkan berhala dan menegakkan Islam, syariat Islam, masyaallah. Oh, baru tahu saya. Jadi selama ini taunya ababil. Santas alaihi wa rahmatullah. Ya Allah. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke materi, ya, ini sejujurnya ini materinya luar biasa sekali nih. Semua ada, hipnotis di sini ada, jimat di sini ada, ilmu kebal ada, dukun ada, kesurupan ada, rukyah dan lain-lain. Tetapi ya, yang ingin saya tanyakan, siapa di sini yang pernah lihat hipnotis? Angkat tangan. Ya, jangan terlalu tinggi juga deh. Ya, di piti-piti ya. Oke. Okay. Gratis ya. Kita akan terangkan hipnotis kan? Tatap mata saya, ya, tatap mata saya, ya. Tidur. Ya, masya Allah. Itu biasa deh. Coba kayak gini ya. Tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya, ya, terbang. ada. Itu ya. Baru kadang ditutup mata pek langsung dia, masya Allah. Tayyib. Nah kemudian jimat. Ada yang namanya jimat. Ini mungkin kalau kita kurang, mungkin ada yang di sini pernah datang ke rumah makan. Saya kalau datang ke rumah makan tuh kadang ngeliat-ngeliat pintu depan masuknya itu. Kadang saya melihat ada gantungan di situ. Nah gantungan yang dibungkus kain hitam, ya, kain putih, ya, sembarang mau kain macam-macam atau apa. Tapi kalau dia meyakini benda tersebut bisa mendatangkan keuntungan atau bisa menolak apa-apa-apa-apa gitu, maka ya itu sudah termasuk jimat atau syirik juga, insya Allah. Nah kemudian apa lagi? Ilmu kebal. Wah, masya Allah. Ada di sini punya ilmu kebal? Dek, subhanallah. Ada ilmu kebal yang betul-betul wajib kita miliki nampaknya. Bagi anak-anak muda ini wajib nampaknya. Ya, ilmu kebal dari galau. Tapi begitu itu saya maksud. Jadi kebal di sini apa? Kebal dari benda-benda tajam. Baik benda tajam, benda tumpul, benda keras dia kebal. Ya kan? Subhanallah. Bahkan ada yang ngomong, itu om saya itu saking kebalnya itu senso dipeluk. Tahu senso? Senso, senso yang buat potong pohon, itu katanya dipeluk. Ini kasihan ini, kurang kasih sayang. Aturan meluk siapa kayak istri anak ini meluk senso. Ya Allah ya Rob. Kenapa deh nanti dia kencan sama senso kan gitu kan? Makan sama-sama makan senso, yang nyuapin makannya senso gitu. Tidak tahu gimana itu metodenya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kemudian nah ada yang namanya juga ruqyah. Ya namun sebelum itu mari kita bahas sedikit dari semua yang ada di pamflet itu ya supaya terbuka sedikit pandangan kalian. Ya, supaya enggak ababil kalau ngeliat orang hipnotis, keren ya. Supaya enggak ababil ada cowok punya jimat. Ya. Supaya enggak ababil lihat orang kebal apa segala macam, baru pengen enggak punya cowok dukun? Permisi Pak, saya mau ngelamar anak Bapak. Pekerjaan apa? Dukun. Udah keren banget. Ya Allah, bahkan naudzubillahi min dzalik ya, naudzubillahi min dzalik. Ada dukun. Ini ada anak-anak di bawah umur enggak ini? Jangan sampai deh, ini ada dukun yang katanya bisa memperbesar sesuatu. Naudzubillahi min dzalik. Coba kalau betul-betul itu ada deh, bawa ibumu punya emas. Berapa gram? Bawa ke dukun itu. Tolong ini emas saya 5 gram, tolong jadikan 1 kilo gitu. Ya. Ya, ini banyak tipu muslihatnya. Pertama satu, mari kita bahas hipnotis dulu. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, dari semua hal tadi, satu hal yang mungkin bisa kita tolak bahwa kita tidak pernah percaya hal seperti itu. Bahkan kalau bisa kita bilang tolak mentah-mentah hal-hal penipuan seperti itu. Ini coba kita melihat ada orang dihipnotis kemudian dia bisa A B C D E. Kita bisa bilang ada orang punya jimat katanya bisa A B C D E juga. Ilmu kebal bisa kayak gini-gini juga. Dukun bisa kayak gini-gini juga. Bahkan kesurupan itu jin yang ngomong minta kembang diturutin. Sejak kapan saya temukan dalil bahwa sesungguhnya jin makan kemangi? Ini saya serius ini. Tolong saya minta bunga kenanga gitu. Emang ada dalilnya sesungguhnya jin itu makan kenanga yang dicampur bersama capcay. Alangkah besar. Kala-kala manusia ya. Baik, mari kita bahas hipnotis dulu. Ya. Siapa di sini yang katanya bisa hipnotis? Oh tak kasih anu deh ya. Baik. Hipnotis, cius lo. Dek, saya mau tanya, hipnotis ya? Sugesti. Apa bedanya hipnotis? Hipno, hipnotis. Kalau Anda bisa hipnotis, bisa tahu tiga kata ini. Hipno itu plural atau singular? Iya, ini harus tahu ini. Ah, ayo. Nggak apa-apa, berarti nanti ketok gurumu aja yang ngajarin kamu. Harus tahu. Sama kalau orang ngomong sihir, dia mengatakan bisa sihir. Saya mau tanya, sihir itu dari kata apa? Ya? Berhipnotis. Tahu dari mana orang itu benar-benar terhipnotis? Ya? Oh, dihipnotis. Kasihannya. Siapa yang menghipnotis dirimu, Dek? Siapa yang menghipnotis dirimu? Iya, tayyib. Masya Allah. Nah, perhatikan di sini. Kalau ada orang yang mengatakan bisa ini, dan ini, saya nggak usah jauh-jauh ngomongnya. Coba dia bilang bisa ini dari katanya saja, dia ngerti nggak apa ngomongnya apa. Sama, kayak ada orang ngomong gini, saya bisa, apa misalnya, saya bisa bahasa Inggris. Tentu dia bisa jelaskan kan, ya, kaidah-kaidah bahasa Inggrisnya apa. Tapi kalau hipnotis saja dia tidak bisa jelaskan, ya ini berarti apa, ikut-ikutan aja. Pertanyaannya lagi, tahu dari mana kalau dia sedang hipnotis, itu orang jadi hipnotis. Ayo, siapa yang bisa jawab kira-kira? Tahu dari mana orang itu betul-betul hipnotis? Kecuali dia dikumpulin juga sama orang yang dihipnotis dia. Ya, tatap mata saya tidur. Dalam hati, ketipu kau. Ya, bedakan antara hipnoterapi dan lain-lain ya, insya Allah. Kalau hipnotisnya seperti ini, contoh misalnya. Misalnya, kamu ada ketemu orang, kamu kenapa deh lesu mukanya? Saya mau uan. Saya takut ini, kalau uan takutnya tidak bisa. Kemudian bilang, coba seperti ini. Coba bilang, ya Allah saya bisa. Ya Allah saya bisa, bilang deh, ya Allah saya bisa. Ini gak apa-apa seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba kamu menghipnotis, tiba-tiba mengatakan pejamkan matamu, okay. Andalan pasti pejamkan mata. Tidak ada melototkan mata. Pejamkan mata, kemudian tidur. Kenapa harus tidur? Kenapa harus tidur? Bukan melayang, tengkurap. Ya. Oke, jadi perhatikan baik-baik. Semua hal, mulai dari hipnotis, jimat, ilmu kebal, perdukunan, dan kesurupan, ini tidak jauh-jauh dari satu kata, sihir. Percaya saya, ini sihir. Ya, makanya kalau bahasa Inggrisnya sihir apa? Magic. Penyihir? Ya, hari ini kita sedang melatih counter witch. Ya, penangkal penyihir. Keren ini, perkumpulan penangkal penyihir semua. Ya, tayo. Kenapa saya katakan itu bisa dikata sihir? Perhatikan deh baik-baik di sini. Hipnotis kelihatan enggak bendanya? Nah, kalau jimat kelihatan ya. Tapi penghuninya kelihatan enggak? Tiba-tiba kamu ngeliat jimat, oh di samping jimat itu ada kuntilanak lagi duduk. Oke, kemudian ilmu kebal kelihatan juga enggak? Dia kebalnya bagaimana? Enggak. Ya, tayyib. Kemudian perdukunan, ada orang dukun itu lagi nyantai orang. Kelihatan juga enggak ilmunya? Maka itu dinamakan sihir. Ya, sihir itu kalau dalam bahasa Arab asal katanya apa? Sin ha ro. Sin ha ro. Tahu sahur? Kenapa dinamakan sahur? Tidak kelihatan. Remang-remang, samar-samar, itulah sihir. Nah, kemudian dari sihir ini tadi, sama kayak saya to the point aja. Jangan pernah coba-coba main-main sama yang namanya sihir. Karena sihir itu, juntrungnya itu nyambungnya ke jin. Ya kalau jinnya jin-jin imut. Jinnya ganteng-ganteng kayak Twilight. Setannya ganteng-ganteng six-pack. Kalau buncit-buncit ke hantu Indonesia. Tiba-tiba kamu tidur. Tidur. Tiba-tiba di sampingmu. Hello, Danang. Siapa kamu? Aku Edward. Saya Edward. Wah, Edward Twilight. Balik dulu dong. Seneng. Wah, Edward terbunci. Baru keribo. Dan lain-lain. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, yang jelas, kira-kira apa hukum mempelajari sihir? Ya? Wajib. Betul deh, ada sihir yang wajib. Ya, ketika Anda sudah menikah, ngomong sama istri, aku sehiri-hiri memikirkan dirimu. Ada aja ya. Ya, perhatikan di sini, ada seorang pakar bahasa mengatakan, Al-Azhari mengatakan bahwa akar kata sihir maknanya adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Ya. Maksudnya apa? Ya, memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maksudnya, maka ketika ada seseorang menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya, maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu. Ya, contoh apa? Contoh. Ada anak kalau sama ibunya, nak, belikan lombok. Entah. Tiba-tiba ceweknya SMS, yang belikan pulsa dong. Berapa? Ya sihir sudah. Dia kalau sama ibunya kejam, dia bengis. sama ceweknya, masya Allah. Alhamdulillah. Nah kemudian, ya, ulama di sini juga sebenarnya berbeda pendapat ya, tentang makna sihir ini sendiri. Ya, ada ulama yang mengatakan sihir ini benar-benar terjadi atau real. Ya, saya pernah ketemu sama ulama yang mengatakan juga bahwa sihir itu cuma tipuan mata dan lain-lain. Tapi fakta lapangan membuktikan kebanyakan yang terjadi atau realita sihir yang terjadi pada masyarakat sekarang ini betul-betul sihir nyata. Ya, saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana ada seorang ibu yang perutnya itu penuh kawat. Iya, mending penuh iPhone. Iya, atau penuh BlackBerry atau handphone, ini penuh kawat. Atau bahkan dalam beberapa perkara itu ada murid saya itu dulu, namanya mungkin ada yang anak pondok sini, ada yang namanya Limas itu. Limas, nama anak itu Limas. Mungkin adiknya segitiga atau bapaknya pun. Iya jujur, nama anak itu Limas. Limas itu hampir 4 tahun itu koma, atau 5 tahun itu. Bukan koma deh, dia tuh kayak tertidur terus menerus. Tertidur kemudian kadang bangun, ya bangun aja sambil diinfus. Itu tuh kurusnya tuh subhanallah ya, kurus sekali, pokoknya siapa paling kurus di sini kalah kurusnya kau. Nah kemudian kita rukyah. Kita rukyah, nah subhanallahnya waktu di rukyah, beberapa kali rukyah tiba-tiba dia sembuh dan langsung terbangun. Dan paman yang megang dia itu tiba-tiba langsung kayak suara orang apa tersedak dan langsung kerasukan di situ juga. Nah jadi apa sihirnya itu berpindah. Atau ya, yang pernah betul-betul terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau terkena sihir wanita Yahudi ya, yang beliau itu kayaknya sudah belum melakukan sesuatu sebenarnya tapi kayaknya sudah, atau pernah melewati tempat ini seperti ini seperti tapi kayaknya kok belum atau tidak. Nah ini agak gamang-gamang di situ. Nah, jadi banyak sebenarnya macam-macam metode sihir. Bahkan, percaya atau tidak, hati-hati, ini kaum Hawa ini, banyak sekali sihir itu menimpa kaum Hawa lewat siapa? Laki-laki. Dan terkadang wanita yang terkena sihir, ya, tidak bisa nikah-nikah itu. Atau mungkin ketika dia hamil, anaknya hilang. Atau bahkan ketika hamil itu, anaknya lahir dalam keadaan yang mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang salah satu pasien rukyah kami itu, ya anaknya lahir dalam keadaan apa membiru semua jasadnya. Nah ini terkena, ya ada? Ada yang di sini waktu pernah lihat kejadian seperti itu? Oke, tayyib. Nah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya saking berbahayanya di sini sihir, ya bahkan kita tidak usah berbicara dulu tentang sihir yang berbahaya, karena sihir itu ya, bisa juga memberikan pengaruh baik kadang-kadang. Kata dukunnya bisa memberikan pengaruh baik. Katanya semisal apa? Membuat orang lain dari sakit menjadi sembuh. Atau orang sembuh menjadi sakit. Pernah ada kejadian yang kayak gini nih. Ada ibu-ibu datang, gini besoknya langsung drop. Ya, jadi apa? Ada orang sehat jadi sakit, sakit jadi sehat. Bahkan sampai-sampai, masya Allah, memasukkan binatang ke perut itu juga bisa. Bahkan Allah deh ya, itu ada kisah nyata. Salah seorang teman sahabat kami pernah merukyah, yang dimana pasiennya itu di dalam kulitnya itu terisi jarum pentul. Ya jadi insya Allah kalau ada orang nyari jarum pentul, lusa jojo datang ke toko, minta aja sama dia, fuk langsung keluar jarum pentul. Jadi dipukul seperti ini ya, seperti ini dipukul, itu jarum pentul jatuhan itu. Coba kayak gini uang 100 ribuan. Allah, tanya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari sihir. Karena apa? Ya, jadi yang cerita ibu-ibu perutnya kena kawat itu, nah, saya mau tanya, siapa yang dengar ceramah kayak gini kemudian dia merasa agak panas atau apa, agak tersinggung, bukan mau marah, mau muntah atau apa, ini waspada. Ada jin dalam badannya itu biasanya. Ini cius loh. Sampai-sampai dokter yang merawat ibu-ibu yang perutnya itu kena kawat, tahu enggak resepnya apa, Dek? Ya, satu, taubat. Bukan obat lagi, satu, taubat. Di resep dokternya itu, dua, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, rajin sholat malam. Saking taubat juga dokternya ini. Ini gimana dalam ilmu medis ini? Kawat dalam perut. Nah, makanya sekali lagi, jangan pernah main-main loh ya. Jangan pernah main-main sama ilmu-ilmu seperti itu, kecuali nanti sebesar kalian akan kena akibatnya. Nah, bukan cuma itu saja. Ya. Bahkan sihir ini bisa memisahkan pasangan suami istri. Yang dulu kalau sebelum nikah, oh kamu, aku tanpamu butiran debu. Setelah menikah, ya lo gue en. Antawa anak, kholas. Seperti itu. Ini sihir juga. Makanya jangan suka tebar pesona, akhwat. Ikhwan, jangan juga tebar pesona. Ketika kamu tebar pesona, jadi orang PHP. Bukan memberi harapan palsu, memberi harapan palsu. Kemudian ternyata apa? Itu orang yang kamu kasih harapan itu bapaknya dukun. Ini pernah kejadian dari Kalimantan. Tahu sendiri, saya tidak usah sebutkan nama sukunya apa. Itu mohon maaf, ini betul-betul nyata deh. Itu dia tuh ngasih PHP sama anak situ, anak asli situ, orang situ, dan ternyata anak itu ya cuma di PHP-in aja dan sudah diambil itu yang namanya kehormatannya. Akhirnya dia pulang lagi. Itu yang namanya mohon maaf, benda paling berharga dari seorang laki-laki itu hilang. Jadi waktu dia mau buang air kecil, dia lihat punyanya tidak ada lagi, jerit, bukan main dia. What? Gitu kan? Kenapa? Dia bilang. Itu enggak ada, Dek. Enggak ada. Akhirnya apa orang ini? Akhirnya dia ingat apa pernah melakukan dosa apa, datang kembali ke tempat itu, kemudian minta maaf sama bapaknya itu. Ini sebenarnya inilah yang dia makan sihir, yang menakutkan, tapi yang betul-betul ada. Punyanya itu, bapaknya itu datang, ayo masuk ke kamar. Saya kasih lagi, saya pasangkan lagi bilangnya. Ternyata punyanya itu ada di sebuah lemari dan ditaruh di situ sama si bapak ini. Yang pakar sihir ini. Keren gak ilmu kayak gini ya? Gak ada kerennya. Menyembunyiin benda kayak gini, jijik banget. Ya. Atau dalam beberapa, dalam kata-kata lain, sihir resimin ini terkenal dengan namanya pelet. Ya. Ada anak kuliah di sini? Akhwat. Ikhwan ada kuliah. Akhwat ada anak kuliah? Waspada kalau lagi KKN itu. Ya, banyak kisah waktu lagi KKN, bukan korupsi, kolusi, nepotisme ya. Tapi waktu dia KKN di pelosok-pelosok, waktu pergi bertujuh, pulang tinggal berenam. Atau pergi bertujuh, pulang delapan orang. Ya karena satu wanita serangkan lu. Dan siapa terkadang yang dapat itu? Itu laki-laki tidak jelas, bahkan kadang bapak-bapak setengah abad umurnya. Lalu mau pelet, padahal wanitanya subhanallah cantik sekali. Tapi kenapa bisa jatuh cinta sama benda begituan? Eh, sama makhluk begituan. Mau udah sholatnya gak jelas, akhlaknya gak jelas, ini kadang ilmu pelet. Makanya tolong, kalau ada teman perempuan, subhanallah cantik, soleha, atau teman itu soleh, tiba-tiba jatuh cinta sama wanita atau laki-laki yang tidak jelas atau apa, ini patut kita waspadai. Karena bisa jadi pelet. Dan terkadang bukan cuma laki-laki, kadang perempuan juga pernah itu. Ada kejadian, ada teman saya, ya, semasa SMA, itu laki-laki tuh ganteng banget. Ganteng banget si laki-laki ini. Itu si cewek antara 1 sampai 10 dia minus 15. Iya, saya ngomong jujur apa adanya. Kalau minus 15-nya mungkin sebenarnya itu sudah dicampur sama akhlak, akidah, itu sudah minus 15 si cewek. Tapi teman saya ini subhanallah kok mau. Bahkan ini anak orang kaya yang teman ini. Nah, ternyata waktu itu ibunya ngelapor, minta dirukyah itu anaknya. Masya Allah. Itu si Sudah nikah. Ternyata si perempuan itu jimatnya subhanallah banyak sekali. Ternyata sekeluarga hampir rata itu dukun semua. Ya. Dan yang terakhir, apa yang paling menakutkan dari sihir ini? Hipnotis kan? Keren gak ya? Keren. Tapi bagaimana ketika saya katakan, tatap mata saya tidur. Sekarang berdiri. Ini lantai 3 SDIT, loncat. Kira-kira gimana kalau gitu? Tidak lain dan tidak bukan, sihir itu bisa juga sampai dalam taraf yang betul-betul menakutkan, ketika sihir itu bisa membunuh orang yang disihir. Bukan hal yang mustahil. Ketika kamu mengatakan, saya bisa hipnotis, saya bisa menyuruh orang A, B, C, D, E. Bisa juga kamu mengatakan, loncat dari sini, bunuh diri atau apa, akhirnya. Dan yang paling ngetren sekarang adalah sihir by phone. Iya. Bukan cuma orang, bukan mau minta pulsa. Saya pernah merugi orang itu, ya, Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tolong Ustaz, jangan ganggu pasanganku, jin, jin, istighfar, jin. Mata langsung, Auzubillah, waktu itu saya lagi di rumah makan, kan gak keren banget merugi di rumah makan. Auzubillah, ini nasyaitanir rajim. Bilang orang ini setan. Ya, bahkan bisa membunuh. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, maka mari kita katakan, ya, sihir ini betul-betul ada atau tidak. Yang jelas kelompok Mu'tazilah atau ini termasuk kelompok sesat mengingkari adanya sihir dalam akidah mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan mengkafirkan orang yang meyakini kebenaran sihir. Ini ada kelompok yang namanya Mu'tazilah. Dia bilang tidak ada itu sihir. Bahkan kafir orang yang mengatakan sihir. Atau rasa jujur kelompok Mu'tazilah. Saya pernah ketemu sama orang itu tidak percaya betul yang sama yang namanya kerasukan. Ah, bote aja itu. Menurut ilmu psikologi, ngomongnya sarjana apa pak? SAG, sarjana alam goib mungkin. Ya, menurut ilmu psikologi gini. Akhirnya waktu itu ada orang kerasukan. Pak, gak percaya orang kerasukan? Betul. Coba lihat pak yang itu. Bapak mau gak bantu saya rukun? Kan bapak gak percaya sihir, gak percaya jin, gak percaya ini. Pegang pak orang itu. Ya, sebab saya tahu itu orang kalau tipik yang ini, bapak namanya, saya samarkan namanya Pak Hamdan. Itu kalau dia kerasukan dek, Masya Allah, itu jinnya bisa nyebar. Siapa pegang? Kamu kena. Akhirnya bapak itu megang, dia langsung kerasukan di situ juga. Tolong Ustaz, tolong, tangan saya tidak bisa bergerak. Pak, tidak usah percaya, itu mitos saja Pak. Tolong Ustaz, saya serius Ustaz, saya kerasukan ini Ustaz. Seumur-umur, baru kali ini saya ketemu orang kerasukan, dia ngomong kalau dia kerasukan. Akhirnya kita rukyah bapak itu, oh ternyata... Tahu nggak sebab bapak itu nggak percaya jin atau apa? Ternyata dia pernah belajar ilmu tenaga dalam, gagal. Sakit hati dia sama gurunya, akhirnya dia bilang, sudah, nggak ada itu jin-jin ilmu-ilmu. Akhirnya dia mulai saat itu mengatakan, saya tidak percaya sama jin. Habis kerasukan itu, baru dia percaya. Dan Alhamdulillah, dia menjadi kader juga. Dan akhirnya sekarang dia suka merukyah di balik papan. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Baru kali itu deh, saya melihat ada orang bilang, tolong saya kerasukan. Ya Allah. Di mana-mana orang kerasukan, ada pernah ngomong kalau dia kerasukan. Ya. Yang jelas, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat. Ya, siapa nama imamnya tadi? Imam Al-Qurtubi. Jadi, tidak usah jauh-jauh. Siapa yang bilang sihir itu tidak ada? Nah, tidak usah bilang Tito, tidak usah bilang Imam Istiqomah, langsung Imam Al-Qurtubi. Seperti itu. Dan sihir itu memang ada. Dan ini adalah keyakinan benar insyaallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya. Bagaimana hukum main-main dengan sihir? Lagi kalau anak kecil main, ada namanya main apa? Mobil-mobilan. Ya, betul enggak? Boneka-bonekaan. Nikah-nikahan. Ada yang suka main nikah waktu kecil? Sama cowoknya, kamu aku jadi ibunya, kamu jadi bapaknya, ya aku anaknya, maka sudah gede juga anaknya. Berarti kalau main sihir, main apa? Sihir-sihiran setan-setan, bahkan jalangkung. Ya, jalangkung, ya pernah ada yang main jalangkung di sini? Hampir bote-bote semua saya lihat itu. Ya kalau main koin ya dia juga yang gerakin kan gitu kan. Ya, memang betul main jalangkung bisa mendatangkan jin, tapi nggak usah saya kasih tahu caranya. Tapi yang jelas, hukum bermain-main dengan sihir ini adalah perkara yang amat sangat sungguh membinasakan. Sangat membinasakan. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Satu, boleh jadi kamu mengatakan kamu sedang bermain-main. Tetapi ketika kejadian tersebut betul-betul menimpa orang yang kamu sihir, maka kamu telah kafir. Ayo, Beda deh sama punya orang punya jimat ini, orang punya jimat apa segala macam ini mudah tobatnya insyaallah. Tapi kalau sudah dia penyihir, innaudzubillah min dzalik. Yang kedua, sihir itu tidak lain dan tidak bukan juga dijalankan oleh jin. Dan berarti kamu punya jin. Dan berarti harus ada yang kamu kasih makan itu. Atau dalam kata lain apa? Bahasa Jawa itu tumbal. Berbicara tentang tumbal, ini pernah ada kisah nyata. Ada seorang bapak-bapak itu dulu miskin sekali. Akhirnya katanya tetangga, dia tuh datang ke gunung mana gitu, saya lupa, datang ke gunung mana. Kemudian setelah datang ke gunung itu dia balik, tiba-tiba dia kaya raya deh. Padahal jualannya cuma jualan beras. Ini demi Allah kisah nyata nih. Setelah itu, bapak itu suka nyari pembantu. Dan rata-rata semua pembantunya meninggal. Matinya tuh gak beres, hampir rata-rata digigit ular. Sudah digigit ular, kemudian apa? Telinganya ini kecoel. Kayak habis dimakan sesuatu. Nah, subhanallah. Sampai orang namanya sudah setelah dengar itu enggak ada, akhirnya enggak mau jadi pembantunya dia lagi. Seminggu setelah kejadian dan menjadi pembantunya, bapak tersebut meninggal. Dan tahu pada waktu bapak itu meninggal, ya kuburnya dipenuhi ular. Itu namanya pesugihan. Jadi jangan cari jalan pintas. Pesugihan itu luar biasa kalau memang betul. Kalian akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Betul memang. Tapi taruhan itu tidak main-main. Sama ilmu tenaga dalam. Ayo, siapa di sini yang punya bapak? Bapaknya ilmu tenaga dalam. Kalau bapak merugi, kasih tau gak bisa, kamu aja deh. Selama saya merugi, saya belajar rugi itu waktu itu kelas 1 SMA. Itu tahun 2004. Belajar pertama kali belajar rugi. Kalau rugi boleh coba-coba. Ya serius ya, kalau rukiah boleh coba-coba asal tidak main-main. Auzubillah, ketawa-ketawa kamu. Tonjok sama jinnya kamu nanti. Tidak boleh seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, pertama, itu ada pasien, salah satu pasien, saya sebutkan namanya. Karena kalau saya sebutkan namanya, akan tahu semua. Itu 8 tahun kami rukiah. Mulai dari saya kelas 2 SMA, sampai saya, bukan 8 tahun, pokoknya bertahun-tahun itu. Sampai saya kemudian tahun 2010 itu baru sembuh. Dan sembuhnya pun itu dinikahi. Kenapa ibu tersebut lama sekali sembuhnya? Karena belajar ilmu tenaga dalam. Ya, karena bedanya apa ilmu tenaga dalam sama yang ilmu sama orang yang kerasukan biasa? Pernah dengar kesambet? Ya. Lagi duduk langsung gerak-gerak langsung. Beda. Karena dia dimasukin jin yang dia tidak sebenarnya tidak ingin ada jin dalam badannya. Sedangkan ilmu tenaga dalam, dia memang menyediakan jasadnya untuk dihuni oleh jin. Akhirnya apa deh? Wah, banyak sekali rata-rata ustaz. Bahkan sampai dia seorang penghafal Quran, itu susah sekali keluar makhluk dari tubuhnya. Jadi karena apa? Dia redha ada makhluk di badannya. Pernah ini yang baru-baru terjadi nih. Ada ustaz, beliau penghafal Quran juga, kerasukan waktu lagi tilawah. Oke, masih mau belajar tenaga dalam? Masih mau? Apa sih hebatnya tenaga dalam? Apa hebat? Saya mau tanya, apa hebat tenaga dalam? Sembuh. Kalau gitu kenapa? Bilang aja, dokter bunuh aja semua. Bilangnya bisa menyembuhkan kan? Udah dicoba, ada klinik jeng ini, jengkol, jeng apa? Langsung aja tuh bapak itu yang namanya dokter spesialis. Nggak usah ada sekolah dokter spesialis. Sekolah jeng-jeng. Nah, bahkan ada, maaf ya, saya ngomong, itu ada nenek-nenek di TV yang make up-nya tebelnya 50 cm itu. Masya subhanallah, dia punya telur. Peng, seperti itu kan. Tiba-tiba ada jarum dari telur tersebut. Ini masya Allah, kamu kalau beli telur sama dia mahal. Berapa nek telurnya? 10.000. Mahal betul nek. Iya, dalamnya sudah bonus jarum, cuk. Ya, subhanallah. Ini tidak lain tidak bukan juga adalah sihir. Ya. Itu yang ya tadi ibu tadi itu bertahun-tahun itu ya, akhirnya tidak bisa keluar. Subhanallah ya. Saya mau tanya jujur nih, ada yang belajar tenaga dalam di sini? Desa ke tangan deh, aib itu. Tapi saya minta, kalau betul-betul kamu belajar tenaga dalam, segera bertaubat. Karena saya takutnya itu nanti nurun. Kalau enggak kamu ke istrimu. Mau istrimu digauli sama jin? Kalau enggak istrimu, nurun ke anakmu. Dan kalau tidak anakmu, hati-hati rumahmu. Ya, baik. Ikhwani wa akhwati la rahmakumullah. Ya. Sekilas kita melihat bahwa ya, yang jelas jangan bermain-main dengan si sihir, karena sesungguhnya tukang sihir, mau sihir kecil, sihir besar, medium atau expert, semua tukang sihir walaupun dia melakukan sihir sekecil apapun, dia telah kafir. Dan hukumnya kalau dalam Islam ya, orang yang telah melakukan sihir ya dikisos. Dikisos apa? Penggal. Tidak main-main. Ya karena itu adalah ilmu yang terlarang insyaallah. Ya. Ada pertanyaan, ya kita percepat saja, nah karena kita ada pelatihan rukyah setelah ini. Ada pertanyaan, bagaimana hukum ketika ada seseorang yang dia melakukan sihir, ada apa? Terkena sihir. Kemudian menyembuhkan dengan sihir lagi. Pernah itu? Pernah ada orang pernah disantet? Atau dia apa katanya, anu datangin siapa yang nyantet? Nauzubillahi min dzalik. Padahal ini adalah perkara yang tidak lain dan tidak lain tidak bukan, ini kalian datangin dukun juga. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Ada sebuah suku yang terkenal di Kalimantan, itu kalau orang disantet sama dia banyak pasirnya. Nah, saya pernah dapat itu. Nah, jadi waktu dirukyah betul deh, itu banyak pasir turun dari badan itu. Nah, subhanallah. Dan bahkan ada yang katanya dimandiin apa-apa segala macam, nauzubillah. Jadi sebenarnya tidak boleh, dan hukumnya juga kalau kalian misalnya ada orang terkena sihir, kemudian mendatangi orang yang menyihir, ini hukumnya juga sama. Kalian belajar sama penyihir. Maka yang harus dilakukan ketika kalian sedang terkena sihir atau apa segala macam itu, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Ya, nanti ini sebenarnya materi sekitar bulan depan. Nanti insya Allah bulan depan kita akan membahas tentang fenomena makhluk halus dalam pandangan Islam. Nanti kita datangin Mbak Kunti, Om Gondo, dan lain-lain. Oh, kurang jelas kalau yang ini. Insyaallah. To the point. Pertanyaan, kenapa waktu kita nonton film horor kok kita merinding? Sugesti ya. Mengenal kata pendidikan yang terikat pikiran kita adalah ilmu pendapat yang setuju dan kita berpendapat menghibur kita terutama anak-anak. Namun ternyata ada beberapa boneka yang justru menakutkan dan berbahaya. Walau boneka sebenarnya adalah benda mati, namun beberapa faktor seperti siapa pemiliknya atau ada kisah apa di balik benda mainan tersebut, boneka bisa bertindak layaknya bukan benda mati. Percaya tidak percaya, boneka-boneka itu konon juga dapat mengganggu manusia, seperti yang digambarkan pada sebuah film horor yang berjudul Chucky. Dan berikut 7 boneka misterius versi on the spot. Boneka misterius yang pertama adalah boneka pupa. Pada awalnya, pemilik pupa memiliki boneka ini sejak umur 5 tahun, sekitar tahun 1920-an, hingga ia meninggal di bulan Juli 2005. Saat Perang Dunia Kedua, boneka ini luput di kancuran. Namun kemudian beberapa kecelakaan menyebabkan boneka berbaju biru ini hancur. Sejak awal, pupa memang dikabarkan dapat bergerak sendiri. Ia sering mendorong barang di sekitar tempat pajangan di rumah pemiliknya. Bahkan setelah pemiliknya meninggal, pupa menjadi sangat aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempatnya disimpan. Selanjutnya, pupa pun sering dilaporkan mengganggu orang yang merawatnya. Menurut kesaksian pemilik pupa berikutnya, saat mereka mendengar seseorang mengetuk kaca rumah mereka, si pemilik melihat bahwa tangan pupa berada di kaca dan posisinya berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya adalah boneka Mandy. Menurut Miranda, pemilik Mandy, ia selalu bangun di tengah malam karena mendengar bayi menangis di basement tempat Mandy disimpan. Ketika diperiksa, si pemilik tersebut menemukan bahwa jendela di dekat Mandy terbuka, padahal sebelumnya jendela dalam keadaan tertutup. Kemudian pada tahun 1991, boneka yang diperkirakan berusia sekitar 9 tahun itu didonasikan ke Museum of Jericho Gold Rush Trail, British Columbia. saat diserahkan, baju Mandy sangat kotor, badannya rusak, dan kepalanya penuh dengan retakan. Dan sejak disumbangkan, si pemilik tidak pernah lagi diganggu oleh suara-suara api. Ya, Dave. Ya, sekilas itu saja cukup. Ya, nanti searching di YouTube sendiri. Ya, jadi kalau melihat fenomena-fenomena seperti itu, ya, sana ada orang kerasukan di minimarket. Cepat saya. Ya, saya pernah waktu itu di BC. Di BC ada warung Padang, itu kerasukan masalah semua. Iya, dilempar. Iya. Ini masih standar ya. Kalian belum pernah lihat ada orang kerasukan? Kenapa waktu nonton film horor kok rasanya takut, Kak? Seram apa segala macam? Jawabannya cuma satu. Ada juga sesuatu yang sedang ikut nonton bersama kalian. Ini saya serius. Masalahnya takut sama setan atau jin itu fitrah. Fitrah. Jadi kalau ada orang datang ke hutan sendirian tengah malam itu, kecuali dia banyak jinnya dong. Ya, masalahnya Rasulullah saja mengatakan, sesungguhnya jika kamu melihat apa yang aku lihat, ya, maka sesungguhnya kamu tidak akan berani keluar pada malam hari. Nah, seperti itu. Nah, pernah lihat apa nih? Leak, reok, ada binatang yang taringnya gini. Sebenarnya itu dapat mereka gambaran itu dari mana? Kecuali mereka pernah melihat itu dalam bentuk aslinya. Kuntilanak. Ya, kenapa saya percaya kuntilanak itu ketawanya hi hi hi dan hi? Karena jujur saya pernah merukiah berapa kali, rata-rata pasien perempuan itu kerasukannya pasti Mbak Kunti. Dan pernah saya waktu nginep di sebuah rumah, dan demi Allah deh, masya Allah, waktu tidur itu tiba-tiba saya mendengar ada suara cewek nangis dan ketawa sama hi hi hi hi seperti itu. Nah, alhamdulillah enggak ngajak ngobrol. Iya, jadi sebenarnya ada yang sedang ikut nonton. Makanya enggak, sebenarnya wajar ya, wajar. Ketika kalian masuk ke sebuah rumah merinding, itu sebenarnya sudah tanda-tanda bahwa ada sesuatu di situ yang sedang ada. Cuma bukan berarti kalian harus atut atau takut. Ya. Apa doanya kalau sedang masuk ke rumah-rumah angker atau apa? A'udzu bikalimatillah tammatimin syurrima khalaq. Bukan misi datu, misi julakai ulun hendak numpang lewat, misi nini, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammatimin syurrima khalaq. Dan kemudian apa tanggapan kalian tentang benda-benda mistis seperti tadi? Kalau saya sebagai seorang muslim yang baik, itu gak percaya kayak gitu. Bagaimana mungkin boneka bisa bunuh? Sama ini, mohon maaf, ada di sini yang percaya kepuhunan atau apa? Iya, japai lah, japai. Kalau enggak nanti kecelakaan, masya Allah. Bahkan lah, si kita mau pengen dan keturutan kepuhunan. Ini otaknya taruh mana nih orang. Sumpah deh, dongkol saya. Bagaimana mungkin? nasi, singkong bisa buat orang celaka. Kecuali kamu lagi motor dijejelin singkong mulut. Bisa celaka. Tapi misalnya mbak, misalnya gini. Aduh, bu, pamit dulu bu ya. Saya mau pulang. Sini. Capai dulu singkongnya. Kenapa? Nanti celaka. Kasih logika bu. Kalau ibu jejelin saya singkong 5 kilo sekarang mungkin celaka. Tapi soalnya enggak, ini betul kata nenek saya. Mana nenek ibu siapa? Ya kan? Bahkan dalam yang pernah apa? Kejatuhan cicak ya. Oh iya. Enggak, insya Allah deh, demi Allah kejatuhan cicak. Aduh, kejatuhan cicak. Cicaknya nakal. Sudah selesai. Tapi kak, ada kak. Teman saya kejatuhan cicak celaka gara-gara gini. Nah, itulah sugestinya. Ya, kalau cicaknya 6 ton, percaya saya. Itu buaya gitu kan, Allahu a'lam. Ayo, apalagi? Sini saya tangkis. Ayo, apalagi yang bilangnya kalau kayak gini nanti kesial. Duduk di depan pintu, bisa sial ya? Jelas kalau banyak orang lewat. Sialnya apa? Dimarahin, diinjek-injek kamu nanti. Ulang dicari kamu, kurang ajar mana orang tadi. Nauzubillah min dzalik. Dek, ini dalilnya. Kalau kalian menemukan ada orang masih kolotnya nauzubillah min dzalik, kunoknya nauzubillah min dzalik, baru percaya benda-benda seperti itu masih bisa membuat kecelakaan. Ini dalilnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa makna kata li di situ? Milik. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi enggak ada singkong buat celaka. Enggak ada cicak buat celaka. Karena semua di permukaan bumi ini adalah milik Allah. Makanya dongkol betul waktu ada sebuah koran. Tiba-tiba ada kolom alam gaib. Itu dukunnya sok taunya bukan main. Ngomong baru aja ketemu sama penguasa lautan. Ih, rasa mau tajita ustadnya. Kenapa? Penguasa lautan Allah, bukan makhluk. Bahkan dia mengatakan penguasa di sini suka marah-marah. Kenapa? Banyak orang pacaran enggak anut. Saya bilang kalau dia penguasa kenapa enggak digangguin itu? Atau tiba-tiba orang itu pacaran di suka teng pindah ke istiqomah. Saya pertama lagi. Ayo, betul enggak? Logika kan aja deh. Kalau memang betul marah-marah, kenapa itu yang pacaran-pacaran tidak dipanggil pindah? Karena saya punya teman itu pernah tidur ya, di masjid, ribut, paginya langsung terpindah dalam beduk. Berarti masih saktian penguasa masjid kan? Kacau betul. Bahkan sampai-sampai, Masya Allah, ada orang kalau mau hujan, pawang hujan, pengendali hujan, memang avatar. Ada, bu, ntar lagi mendung, aduh mau hujan, ya Allah. Tiba-tiba apa ibunya ngambil tusuk lidi, cabut sih. Bawang, aduh sejak kapan bawang bisa nangkal hujan, ya Allah. Menurut ilmu meteorologi dan geofisika ini, betul nggak? Masuk nggak di logika? Kecuali kamu punya rumah dari bawang. Nggak ada ya, Allah wa'alam. Jadi sekali lagi kalau ada orang mau, dek, ini ada gini, Pak, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Bagaimana cara membedakan orang kesurupan beneran dan kesurupan botean? Serif, siapa botean dan beneran itu? Dia nanya, membedakan orang kesurupan beneran dan kesurupan botean. Oh, maknanya ya, Tayyib. Botean ini bahasa apa ya? Ya, ini serius ini. Seseorang kalau kesurupan beneran itu apaan? Ya, yang sering saya temukan satu, mulutnya bau. Serius saya. Bau busuk terkadang. Ini sering saya temukan waktu di kerasukan itu, waktu kita ngobrol mulutnya segar, bau aja. Pas kerasukan busuknya itu kayak bangkai. Ini pernah. Tapi ini bukan hukum dalil wajib ya. Yang kedua, kira-kira 100 ribu kan. Yang kedua, biasanya kakinya dingin deh. Karena kalau kerasukan hasil itu biasanya kakinya dingin dan lain-lain. Ya, yang sekarang dingin kakinya harap waspada. Ini biasanya ya. Ini pakai dalil biasanya. Yang ketiga, pandangan mata itu biasanya kalau orang kerasukan betulan dia melihat, dia melotot, itu matanya biasanya apa? Yang melihat itu tuh merinding. Ya, bulu kuduknya tuh merinding. Nah, kalau orang kerasukan bote-botean, itu gampang sekali caranya. Tinggal aja. Nanti sadar-sadar sendiri. Oh enggak, bukan seperti itu. Tapi biasanya kalau orang kerasukan botean itu, ya kelihatan dari tingkah lakunya kok. Ya, kelihatan dari tingkah lakunya itu. Mungkin ini bisa saya jabarkan lain waktu. Tetapi yang jelas, keras orang kalau kerasukan betulan, kekuatannya jauh di atas normal. Ya, kerasukan betulan itu kekuatannya jauh di atas normal. Saya pernah itu ibu-ibu kurus. 8 laki-laki gedenya kayak Big Show itu. Iya, gendut-gendut sama megang itu terlempar kayak orang lempar kapas itu. Satu di sini, dua orang di kini kan, lempar terpental. Baru yang ini sisanya dipukul tonjok sekali, bung. Terpental juga, yang di kaki tendang lagi. Akhirnya ibu-ibu tadi langsung ambil kuda-kuda. Oh, kerasukan jin Shaolin. Dia saya serius itu. Langsung ngomong Cina, cing-cing, aduh, harus. Nah, mungkin kalau mau emosi, ini laki-laki dihajar, betul ibu-ibu itu kan? Tapi subhanallah ya, dalam metode rukyah tidak ada pemukulan brutal. Ini mau rukyah atau mau adu fisik ini? Nah, bacakan ayat auzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung melemah, ibu itu melemah-melemah, dan bisa kita rukyah. Taib. Dan jangan pernah harap mau kerasukan bote-botean ya. Auzubillah. Ada lagi, masya Allah. Kalau waktunya cukup. Ada yang bilang jika membaca 40 kali Yasin dapat mengirimkan kebaikan atau kejahatan pada orang yang telah diniatkan untuk dikirimkan dari pembaca Yasin tersebut. Apakah ini dikatakan sihir? Ya betul, bisa sihir. Bahkan saya pernah kenal ilmu tenaga dalam yang memakai bismillah. Bismi. Ya, enggak tahu apa yang keluar itu. Bismi. Ini sih bisa, ini penyalahgunaan ayat Al-Qur'an. Seperti orang kalau mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Sampai sekarang juga saya enggak pernah nemuin pencopet perompak. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan Bapak, saya perampok. Ini pisau di tangan kanan ya, Bapak tinggal pilih harta atau nyawa. Mohon maaf Pak ya, saya lagi minta uang kan. Harta atau nyawa gitu ya. Nah bisa juga ini, kirim Yasin 40 kali bisa mengirimkan kejahatan. Dan bahkan saya percaya surah Al-Qur'an bisa mengusir orang-orang maksiat. Contoh ada orang pacaran misalnya. Di sebelah kalian duduk aja di sebelah. Ya, baca Quran, auzubillahi. Waja'at sakaratul maut bil haq. Waja'at sakaratul maut bil haq. Baca tafsirnya, sungguh sakaratul maut itu pasti akan datang kepadamu. Insyaallah yang pacaran ini bubar. Serius saya. Atau ada yang pacaran saking hebohnya, masya Allah, cium-ciuman apa segala macam. Baca inna jahannama kanat mirsada, jahannam neraka jahannam. Bubar. Masa mau nyantet Yasin. Allah, ini doa ini Yasin. Keluar ular, keluar lah ular walaku taalaillah. Enggak boleh ya? Ya enggak boleh, ini bidah ini. Ya, saya katakan ini bidah. Bisanya Yasin bisa buat nyantet. Sejak kapan? Kedua, ada yang pernah cerita ketika ia punya dendam dengan seseorang, lalu dia membaca surah Al-Jin dan mohon agar dibalaskan dendamnya. Dan besoknya orang itu kena musibah. Kaget, canggih nih. Yasin. Dek, Al-Jin itu surah paling surah indah loh, Dek. Surah indah yang kita itu bisa mengetahui bahwa ternyata jin itu, ya jin itu sebenarnya punya apa? Siklus dakwah yang juga indah. Kalau kita punya apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, bahwa sesungguhnya orang beriman itu kalau mendengar Al-Qur'an, hatinya itu bergetar. Zadatum imana. Bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dengan kepada Allah dia bertawakal. Nah, jin juga punya Quran surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Coba Sini lagi, Masya Allah. Coba ini ya. Ya, maksudnya apa? Jin itu waktu itu mendengarkan Al-Quran, dia ngomong apa? Inna sami'na Qur'anan. Bukan buat inna santetna, inna musibahna ilaiha, au ilaihu, au ilaihum. Ya Allah, nyantet pakai Quran surah Al-Jin. Kualat kamu. Baru lanjutan ayatnya apa? Lanjutan ayatnya apa, Dek? Yahdi ila rusdi. Maksudnya apa? Dia seakan-akan apa? Mendapatkan hidayah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi gak bisa nyantet pakai Quran surah Al-Jin. Kemudian orang itu dapat musibah. Itu urusan Allah, sudah. Jadi gak bisa ya. Hati-hati, memfitnah jin kalian ini. Ya. Tadi bilang kalau ada yang matinya tidak jelas seperti digigit ular itu karena sihir. Boleh bukankah kalau jodoh dan kematian itu sudah ditentukan oleh Allah? Betul. Dan itu adalah salah satu jenis ujian dari Allah untuk dirinya. Dan itu sebenarnya bukan urusan kita loh. Dia orang soleh kok bisa kena sihir? Dia ustaz kok bisa kerasukan? Sebenarnya itu urusan dia dan Allah. Mungkin cobaan itu diberikan Allah pada dirinya agar dia semakin beriman pada Allah. Nah, itu saja jawabannya, cukup. Nah, jodoh di tangan, ya betul. Tapi maksudnya di sini, yang tadi saya ngomong itu ya, itu urusan dia dan Allah. Mau jujur aja, saya kalau mati terkena sihir atau santet, itu urusan saya dan Allah. Karena mungkin itu adalah hal yang membuat Allah menghapus dosa-dosa saya. Ya, bukan berarti kemudian, wah ada ustaz kena sihir, ustaz temple itu. Nah, itu urusan dia dan Allah. Baik. Kalau selanjutnya, mengapa ada seseorang yang mudah kerasukan? Apakah itu karena lemah bulu? Sejak kapan bulu lemah? Apa sih lemah bulu itu? Cari di Google deh. Saya juga bingung lemah bulu itu apa. Nggak ada hubungannya sama orang kerasukan. Ah, ada jin. Aduh, aku susah kerasukin dia. Kenapa? Bulunya keras betul. Ada kayak gitu. Nah, miskinlah. Ya, jadi maksudnya, kenapa orang muda kerasukan? Satu yang pertama. Ya, itu adalah ujian dari Allah. Bentuk ujian dari Allah. Kedua, ya mungkin dia pernah ribut di kelas, teriak-teriak atau apa, joget-joget, goyang kesar atau apa di kelas. Akhirnya ada jin tersinggung. Ini manusia, joget gue dicuri, awas ya, dikerasukin. Ini mana? Saya pernah, ya hampir rata-rata saya membalik papan perban yang pernah saya rukai itu. Yang paling heboh itu di sebuah SMA di daerah Sepinggan itu. Nah, ada bapak. Bisa disebut SMA mana? Ada anaknya di sini, masalahnya sekolah di situ. Itu ada bapak-bapak, sogaknya betul. Jenggil saya. Saya bisa ustaz bakar jina. Gimana caranya? Korek. Tangannya dipanasin. Ya. Mati kau. Memang kamehameha. Lah haula wala quwwata illa billah. Nah, seperti itu juga. Ya, jadi ya orang mudah kerasukan kedua mungkin, makanya Mbak-mbak mohon please deh, kalau masuk ke hutan lupa jangan heboh. Ya kamu tuh udah super junior itu. Ih, Allah trik-trik lah. Kerasukan salah Anda sendiri, tanggung sendiri ya. Nah, yang ketiga bisa karena sihir, dan yang terakhir kenapa orang itu mudah kerasukan? Nah, jinnya jatuh cinta pada dirinya. Waspadalah. Waspadalah. Minggu bulan depan insya Allah kita akan bahas jin-jin galau itu. Tip. Jin air yang dibacakan Yasin, lalu apa? Lalu diberi bunga. Apa itu syirik? Saya mau tanya, pernah enggak Rasulullah lakukan? Enggak. Memang dulu pernah Rasulullah. Mohon maaf, ulang tahun aja deh. Milad itu. Pernah tiba-tiba Rasulullah pulang kerja. Ke kantor. Rasulullah pulang dari dakwah. Tentang assalamualaikum, tiba-tiba suara sobat surprise. Happy birthday Rasul, trompet jatuh bunga-bunga lah. Nggak ada deh. Tiba-tiba para sahabat lempar-lemparan telur tepung. Umar ulang tahun. Dek, saya mau tanya, orang yang mulia kayak mereka aja nggak mau melakukan, loh kok kita bekijil melakukan gini? Air Yasin kasih bunga mawar apa segala macam. Kak, kan kenapa dikasih bunga mawar? Kan lo kan apa-apa, itu ijtihad kita. Karena lo di Saudi gak ada mawar. Ya bunga apa kek? Bunga unta kek? Bunga apa? Gak ada Rasulullah seperti itu. Baca ya baca. Gak usah pakai air kasih bunga. Ini mau ilmu apa? Syirik. Yang jelas itu syirik. Ya, tidak ada hubungannya. Air. Baru kali ini saya ketemu itu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan ketindihan? Apakah itu hanya penyakit tidur atau dipengaruhi faktor tertentu? Saya gak mau takut-takutin, tapi salah satu faktor orang itu ada jin yang betul-betul luar biasa dalam badannya, yang kerasukannya sudah lama, itu biasa sering ketindihan itu. Ya, misalnya dia tidur kan, tiba-tiba gak bisa bergerak. Saya pernah tidur di samping orang ketindihan. Ya, waktu itu lagi nginep berdua, tidur di samping orang ketindihan. Itu orang ketindihan tengok gini, gitu, gitu. Saya ribut nih. Saya gak tahu dia ketindihan, dia tolong. Tolong, yes, tidur coba. Saya balik lagi. Ternyata 10 menit bangun masih kayak gitu terus ya. Oh, orang ini ketindihan. Istighfar, astagfirullah. Saya rukyah. Ya, kemudian saya rukyah. Baru saya, astagfirullah, tau. Tadi bilangnya Pak Deddy di apa namanya, ditindihin sama sejenis makhluk dan itu tidak kelihatan. Pokoknya dia merasa dipegang dan itu saya pernah ketindihan itu. Waktu itu lagi tidur, bangun, tiba-tiba saya mendengar di mimpi itu ada orang lagi lari, rame, tiba-tiba gak lama ada suara perempuan lagi ketawa. Waktu itu, setelah selesai, saya, ya Allah, istighfar, tiba-tiba saya seperti ini tangan, dan tiba-tiba tangan saya ada yang megang seperti ini. Menutupkan tangan saya seperti ini. Ini jangan ci, itu jin deh. Masa keren sih, mana cowok itu gendoruo? Ya, apakah itu penyakit tidur atau ya bisa juga karena jin. Ya, bisa juga karena jin. Yang jelas, Kak, saya sudah baca Quran. Bukan satu Quran saya baca tapi tetap ketindihan. Berarti itu adalah cobaan dari Allah. Gampang itu saja. Ya. Ada yang sering kah ketindihan di sini? Ya cepat-cepat tobat deh. Yang jelas baca ayat kursi, berwudu sebelum tidur dan lain-lain. Bagaimana jika anak ini naksir sama cowok? Tapi dia sudah tua yang umurnya sekitar 43 tahun. Terus cewek ini tergila-gila sama orang ini. Dia rela ngelawan orang tuanya demi orang ini. Tapi orang ini rajin sholat. Pertanyaan adalah, cewek ini kena pelet cowok itu enggak? Nah, sekarang cara membedakan pelet atau tidak itu, ya, sebenarnya cuma satu. Bentuk cintamu pada dirinya. Ini cius loh. Kalau cintamu itu karena Allah, betul-betul karena Allah, tentulah kamu berdoa pada Allah. Ya Allah, ya jadikanlah dia milikku dalam keadaan yang halal, Masya Allah. Kalau dia tidak jadi milikku, ya Allah, jangan jodohkan dia selain diriku. Ini kejam. Betul sih deh, ada dalil apa? La yaruddu qadaru illa doa. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Tapi bukan gitu juga caranya. Ya Allah, jika dia jodohku, maka jodohkanlah. Jika bukan jodohku, tolong jangan jodohkan dia selain dari diriku, ya Allah. Orang ini rajin sholat atau apa? Terkena pelet enggak? Insya Allah, kalau orang itu rajin sholat, penghafal Quran dan lain-lain, maka bisa dipastikan, ya cintai karena Allah. Tapi bukan juga sampai melawan orang tua. Ini ridha Allah adalah ridha orang tua. Taib. Banyak loh. Sorry, saya percepat saja. Insya Allah. Kak, saya kalau dengar gamelan atau sinden, tiba-tiba kaki dan tubuh terasa dingin. Bila terlalu lama saya nangis. Bisa, ini jin. Tidak, iya, ini jin. Saya pernah soalnya ada pasien, dia waktu dengar musik Jawa kayak ning nang ning nung ning nung ning, itu langsung tangannya bergerak. Ya, tangannya itu bergerak, dia ikut nari. Serem deh memang. Ini serem banget. Karena ibunya itu kaget banget. Ya, saya merinding ini. Waktu tiba-tiba dia dengar ada suara lagu Jawa orang nyinden di ruang tengah. Pas dia lihat kagetnya anak itu lagi pakaian Jawa nari. Serem kan? Saya merinding juga kalau dengar cerita itu. Langsung ibu itu cerita, langsung ibu itu langsung tidur. Ya ternyata ya memang anak ini kerasukan jin yang seperti itu. Makanya coba lihat, orang kalau nari pakai topeng-topeng itu, kenapa mukanya ada beraturan topeng-topengnya? Itu wajah jin, insya Allah. Ya. Kenapa nggak top nari topengnya itu topeng One Direction ya? Ya, ketindihan kalau diterusin bisa astral project boleh, ilmu metafisika nyedot energi alam boleh. Nah, saya mau jawab dulu ketindihan dan ilmu metafisika. Gini saja deh, kalau mau nyari ilmu, nggak usah jauh-jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Yang pernah Rasulullah pelajari. Yang tidak, nggak usah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Memang pernah Rasulullah belajar hipnotis, ngajarin aja deh. Umar tatap mata Muhammad. Tidur Umar. Ya. Umar, kamu memang pernah Rasulullah seperti itu? Nah, nah pernah deh. Atau pernah Rasulullah ilmu kebal? Jadi waktu datang mau jihad, Rasul bilang, para sahabat sudah di rumah aja, biar Rasul yang hadapi mereka. Dari jauh kami, hampir itu semua kafir Quraisy. Nggak ada. Ya, jadi nggak ada ilmu nyedot alam, nyedot WC mungkin ya. Nggak ada, insya Allah. Nggak ada. Dosa yang terlalu anu saja. Kemudian mahabbah. Ini maksudnya mahabbah ini habba yuhibbu atau mencintai, hukumnya gimana? Kenapa? Nggak jatuh cinta nih, saya takut ini. Apalagi ada cowok ngaku saya nggak pernah cinta sama cewek. Ayo. Ngomongnya pas saya berdua aja lagi sama dia. Apa maksudnya ini? Nggak boleh deh ya. Insya Allah, pokoknya mahabbah hukumnya. Kalau mencintai hukumnya nggak apa-apa, insya Allah. Kecuali dengan cara-cara yang dihalalkan syariat Islam. Tip. Ustaz, adik saya belajar ilmu tenaga dalam. Saya sudah berusaha meyakinkan orang tua saya agar adik saya dikeluarkan. Tapi mereka masih setengah-setengah percaya, sehingga adik saya masih terus belajar ilmu tersebut sejak 1.5 tahun yang lalu. Aduh, taubat deh. 1.5 tahun sudah belajar. Bahkan orang tua saya memasukkan beberapa santri ke tempat tersebut. Bagaimana agar orang tua saya yakin? Bagaimana agar orang tua saya yakin? Ya ini tidak lain tidak bukan ini. Kalau orang tua memang kadang, mohon maaf, keras kepala ya. Ya kadang orang, kamu tuh tahu apa anak kecil? Eh mak, aku sudah gede mak. Saya bukan anak kecil lagi. Ya. Kadang orang tua itu lucu. Misalnya kayak gini deh. Ma, anterin nama kemana? Ke pasar mau beliin. Ya sudah gede aku masih anterin. Giliran salah, kamu tuh masih kecil. Loh, tadi bilang udah gede, sekarang masih kecil. Udah aku tuh orang sedang-sedang aja. Ya tuh. Yang jelas, deh tolong kasih yakin bahwa, ya apa nih? Kasih yakin bahwa orang tua, ilmu tenaga dalam itu hukumnya haram. Haram, insya Allah. Coba kapan-kapan, sini. Ada orang tenaga dalam, ini, kalau bisa direkam di sini kan. Ada orang tenaga dalam, saya mau ketemu. Serius, saya mau ketemu. Antara 3 pilihan, saya kirim ke Palestina, Suriah, atau Irak. Ya, dia telanjang dada, mana sniper? Mortar, mau mortar combat, sini. Saya kebal. Tolong. Ya, seperti itu. Ya, betul ya benar. Kedua, ya, itu mau saya sewa kontainer itu. Kontainer di pelabuhan, saya masukkan di kontainer, tenggelamkan di laut. Karena dia kebal, anti mati kan? Siapa tahu bisa juga anti tenggelam. Tiba-tiba dari tengah laut dia bangkit. Yang ketiga, please deh, saya dari dulu punya cita-cita sama orang tenaga dalam. Cita-citanya apa? Itu saya mau, saya enggak usah jauh-jauh, senjata saya jarum sama silet. Itu buka mata, matanya ya baru saya silatin. Ih, gemes saya itu betul. Baru sudah saya silatin apa kasih jeruk nipis. Kasih garam. Ya, baru saya buka pakai peniti. Baru biar kasih air ikan. Jadi nanti dalam apa ada burung datang dipatokin matanya. Bilang kebal, please deh. Masa kita gitu takut, bilang mau jihad. Bilang kebal. Apa Ustaz, kebalnya bukan lo. Jadi antum kebal apa kebal galau? Itu saya juga bisa insya Allah. Kalau kebal galau aja. Ketika cinta tak bisa memiliki. Iya. Betul ya? Tolong, siapa yang teman yang mau kebal? Ayo, kapan datang ke istiqomah? Betul, saya tantang betul itu insya Allah. Tak keberangkatan ke Palestine dia. Hancurkan itu yang namanya Israel itu. Tapi boro-boro Palestine. Mau ngincip untung rokok aja loncat. Assalamualaikum. Hukumnya kita melihat sesuatu pertunjukan sihir atau hipnotis bagaimana? Bisa jadi hukumnya sama dengan kalian mendatangi dukun. Saya menolak sihir. Tapi keren juga sihir itu. Astagfirullah, saya pagi-pagi seksi. Astagfirullah. Apa bedanya? Saya paling malas itu kalau ada ini hipnotis anu gini-gini. Ah, sudah ganti TV deh. Masih ada nih Nickelodeon, SpongeBob. Enggak sih, walaupun saya bilang itu bermutu, tapi yang jelas menonton, berpartisipasi. Seperti itu. Ya sama saya bilang, kalau ada cewek pakai seksi, kalian bilang, seksinya astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada bedanya. Kan sekarang ada jin punya Twitter. Hah? Tapi jinnya tahu identitas kita, misalnya kita nanya lewat mention. Hei, perhatikan, saya kenal banyak banget dukun di balik papan itu sok-sok tahu juga. Nih, mudah-mudahan para dukun tobat habis dengar ini. Datang, assalamualaikum Dok. Ya, silakan duduk. Ya. Saya kalau datang kan misi Dok, ya ini misi Dok, ya dukun. saya punya masalah, kamu pasti punya masalah ya. Iya sih, jelas lah. Ngapain pergi ke dukun kalau gak punya masalah? Kamu ini di rumah pemarahannya apa segala macam. Dek, ini ngaco. Ini mau psikologi, semua orang bisa. Tapi kalau tiba-tiba misi dok, namamu ini, Instagrammu ini, passwordnya ini, karena kayak gini, kayak gini. Kemudian apa? Misi dukun, saya mau nanya hal goib apa? Saya mohon minta mohon nanya. Saya mau tahu skripnya Facebook gimana ya? Usahlah saya mau jebol Facebook ini. Dukunnya tiba-tiba, oh tunggu sebentar, ditulis skripnya. Wah, ini baru dukun canggih. Tapi kalau cuma minta anu kayak gini, ya, psikologi semua bisa. Ya kan? Logika kan aja. Apalagi tahu Twitter. Jin punya Twitter, naudzubillah. Nah, tolong, kalau betul, tolong mentionkan dia. Saya kehilangan password Facebook saya. Lupa saya password Facebook saya. Tanyakan, kalau betul benar-benar dia jin. Nah deh, bohong aja emang. Trio Macan 2000 apa segala macam ya. Kak, kalau saya dengar cerita tentang jin, pasti kepala bagian kanan saya sakit dan ngantuk. Gimana cara ngatasinya? Istighfar. Ya bisa saja ini ada jinnya. Kalau saya nggak tahu siapa yang ngirim. Ya, nanti bisa diruk ya, atau banyak-banyak istighfar atau membaca Quran, insyaallah. Bagaimana mitos jika kita nabrak kucing? Apakah benar sial akan datang? Betul. Kalau mamanya kucing datengin kamu. Miau miau miau miau miau miau miau miau. Apaan ini? Mudarat bagi manusia illa biiznillah. Nabrak kucing hitam makan sial. Betul kalau bapaknya kucing sekeluarga dan sakit kau. Miau miau miau miau miau miau. Mitos. Nggak usah percaya ya. Iya jelas kucingnya 3 meter juga tinggi. Itu bukan kucing kak. Tiger apa namanya, macan kumbang. Saya punya santri dulu di pondok itu. Ya, pernah nangkep macan kumbang deh. Nah pinternya mereka, macan kumbang itu anak, ternyata ditangkep apa, anakan. Dikurung lah di dalam pondok. Tahu kalau anakan datang, anakan dikurung, siapa yang datang? Mamanya datang malam-malam. Akhirnya sepi itu pondok kan. Ya jelas mamanya datang ngelilingin tuh macan. Ah siapa yang berani keluar. Ustaz, dulu beberapa hari sebelum saya mendapatkan hadis tentang orang mendatangi dukun, ya, saya pernah bermain dengan jin. Teman-teman main koin 500 yang jalan sendiri, tapi dengan bantuan jin. Kami melontarkan banyak pertanyaan dan beberapa kami percaya. Tapi ini sudah melakukan praktek ya. Pertanyaan yang saya lontarkan membuat saya ragu kebenaran sampai sekarang. Orang sekitar saya yang tidak mengetahui ini pernah menyatakan hal sama tentang jin tersebut, padahal saya sudah tidak percaya. Yang jelas gini deh, jin itu kalau masalah-masalah familiar ya, psikologi kayak gini itu wajar taunya. Tapi kalau sudah sampai pada tahap yang kemungkinan dia juga nggak tahu, dia juga nggak tahu. Karena jin itu pendusta, setan itu pendusta, dukun mah apalagi. Kamu minta kaya sama dukun, sementara kamu datang mobilmu BMW, dukunnya mobilnya Astrea. Ini logikanya di mana? Minta jodoh sama dukun, mohon maaf, dukunnya aja istrinya, aduh gimana gitu, nggak juga ngelihatnya. Saya kalau jadi dukun, ya, saya mohon maaf ini, jujur, saya kalau jadi dukun ada laki-laki datang, kenapa deh? Saya mau wanita ini jadi istri saya. Saya bilang, boro-boro, mending saya jadi istri saya aja. Betul nggak? Saya pernah itu ada orang liko itu, dia ngomong gini, Ustaz, saya minta jodoh akhwat. Gimana akhwatnya? Yang cantik, putih, penghafal Quran, kaya raya. Saya ngomong apa? Betul. Tapi sebelum saya kasihkan kamu, saya ambil duluan. Ini kalau dukun itu betul-betul itu buat wanita itu jadi jodohmu, kenapa ada dukun itu kalau dia juga pinter jadikan aja jodohnya si dukun, betul nggak? Ya cuma masalahnya kita ini terlalu naif, dibodokin sama dukun. SD tidak lulus. Yang jelas tolong deh bertobat, intinya tobat aja ya. Tobat dan jangan lakukan lagi. Tobat kalau melakukan lagi, ini bisa-bisa Allah murka nantinya. Tape dan yang kuda lumping seperti pegangan. Hah? Kuda lumping seperti pegangan. Bagaimana hukum dalam Islam? Jin. Dan ini musyrik, syirik, ya. Jimat pelet bahasa Arab. Bagaimana tanggapan? Ya. Jimat dan pelet haram. Sudah itu saya, kapan? Mata batin, bagaimana pandangan dalam Islam? Nah, untuk mata batin, perhatikan ini. Firas, ada hadis yang mengatakan sesungguhnya firasat orang mukmin itu benar, tapi tidak selamanya karomah itu muncul. Tahu karomah? Tahu. Ya, misalnya, mohon maaf, saya dulu waktu zamannya PS1, kamu nggak tahu PS1. Ini dulu mainnya apa? Harvest Moon, Vigilant, ya, Naskar Ambel dulu ya. Belum dironcet-cet, nggak jelas itu. Waktu saya tiba-tiba pegang itu PSD, ya waktu bongkar, itu waktu nyucuk listrik, tiba-tiba apa? Itu saya pegang itu PS, tiba-tiba saya kesetrum. Nah, kesetrum, tiba-tiba apa? Dari belakang saya ini kerahnya ada yang narik. Ada yang narik kerahnya. Kemudian apa? Waktu saya lihat di belakang, betul, kerah saya ini tertarik. Saya lihat waktu itu ada mbak yang bantu di rumah saya, namanya Mbak Lia. Loh, Mbak Lia lagi di dapur. Nah, mbak, kenapa? Saya nanya, mbak Lia, gitu. Tadi mbak ada narik saya, kak? Nggak ada, gitu. Nah, ini bisa karomah, tapi sebetulnya karomah itu nggak datang terus-menerus. Tiba-tiba, mungkin saya bisa gila, kan? Tiba-tiba, oh, saya punya ilmu kebal, anti listrik. Tak pegang aja kabel listrik yang berapa... ya, mati saya. Mungkin teman-teman di sini pernah dapat karomah juga ya. Naik motor, tabrakan, enggak apa-apa. Ini juga karomah deh. Tapi ingat, tidak datang terus-menerus. Karena ini bentuk sayangnya Allah terhadap hambanya. Seperti itu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan apa tadi? Mata batin. Yang jelas indigo itu pembodohan yang sangat-sangat-sangat bodoh. Betul. Pembodohan yang amat sangat sungguh bodoh. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada orang pintar tanpa belajar. Bahkan kemudian bisa ngelihat jin. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian tahu itu betul-betul jin yang nyata? Nanti insya Allah kita bahas bulan depan ya. Dan pertanyaan terakhir, boleh gak kita nonton barongan? Gak boleh. Gak usah. Sama saya bilang, kalian bilang istighfar ngeliat cewek seksi, tapi dilihat juga. Apa bedanya? Kemudian, dan dupa itu digunakan untuk apa? Oke, ikhwan wa akhwat fillah, terakhir. Kalau di Saudi, menyan, dupa, dan lain-lain. Menyan, dupa, terakhir ya, sudah gak ada ya. Menyan, dupa, dan lain-lain itu, dek. Ya, menyan, dupa, itu jadikan wangi-wangian. Cuma bedanya di sini jadikan pemanggil jin. Ya, seperti itu. Jadi kalau nyalain dupa, boleh. Niatnya apa dulu? Untuk wangi-wangian, gak apa-apa. Untuk manggil jin, syirik. Ya, itu saja. Kak, apakah orang yang tidur kemudian dia ngigo? Apakah dia dikendalikan oleh jin? Bisa. Ya, ini alhamdulillah lagi meruqyah seorang wanita yang dia suka ngigo cinta pertamanya. Dan ketika duduknya betul terkena pelet dari cinta pertamanya. Allahu a'lam. Contohnya, saya sendiri berjalan ke teras rumah tanpa ada kesadaran. Ini bisa jadi. Bisa jadi. Yang paling saya takutkan bukan itu. Kamu ketika suatu saat tidur sama siapa, tiba-tiba kamu nyengkek keluargamu tanpa kamu sadar. Ya, ini banyak kejadian seperti ini. Ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Mungkin seru banget ya kalau masalah alam gaib ini. Tapi insya Allah akan kita lanjutkan karena ini berkesinambungan dan tidak cukup sebenarnya, cukup satu materi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan yang saya inginkan adalah mulai sekarang yang sudah pernah datang ke sini tidak lagi percaya sama jin, tidak lagi sama percaya hipnotis. Ya, tidak percaya lagi sama ilmu-ilmu yang aneh-aneh, melainkan itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, lebih itu datang dari Allah, kurangnya dari saya pribadi. Ya, dan akhirul karam kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.